Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, kasus-kasus sengketa pilkada yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi membuat lembaga itu mengalami overload. Mengingat, dengan model pemilihan langsung seperti sekarang, maka hampir setiap bulan berlangsung pemilihan kepala daerah di seluruh tanah air. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah overloadnya Mahkamah Konstitusi juga disebabkan oleh perilaku calon kepala daerah yang tidak siap kalah dalam pemilihan? Iya pasti, meskipun sudah jelas-jelas kalah, tetap aja banyak orang yang nyoba-nyoba. Jangan-jangan bisa kita beli juga gitu loh. Nah, ini membuat overloaded ini MK ini. Dia tidak punya kapasitas instrumental yang memadai untuk memeriksa, mengecek di lapangan misalnya gitu kan. Kalau dia sengketanya ada ini pemeriksaan saksi-saksi kan, dokumen-dokumen dan saksi itu kan yang datang, yang ngadu, yang ke apa, para pihak yang berkepentingan aja yang bawa ke MK. Nah, tapi kan tidak ada instrumen verifikasi untuk menguji situasi di lapangan, mengirim tim secara intensif misalnya selama seminggu, 10 hari atau 2 minggu di lapangan memeriksa saksi-saksi yang di lapangan, kebenaran material bukan hanya dari segi aturan main, tapi secara faktual ada transaksi duit enggak, ada kecurangan enggak, ada penyalahgunaan wewenang enggak, ada kesalahan penghitungan enggak. Kan enggak bisa kalau ditangani itu semua. Ini menurut saya salah satu sumber hilangnya kewibawaan MK karena itu gitu loh, karena overloaded ini. Sementara kalau kita lihat tupoksi umum ya, generik di dunia internasional secara universal, yang namanya Mahkamah Konstitusi, kan pengujian terhadap konstitusi gitu. Nah, sengketa pilkada kan bukan pengujian terhadap substansi undang-undang dasar gitu, konstitusi kita gitu. Sekarang kan banyak undang-undang yang diundangkan gitu yang tidak sejalan atau malah bertentangan dengan konstitusi gitu. Nah, itu kan fungsi MK di mana-mana secara universal hanya itu gitu. Makanya namanya Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa apakah ada aturan-aturan itu yang melanggar konstitusi. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.